Ada tiada rasa dalam jiwa, rindu akan memanggilmu. Karena setiap jiwa telah bersumpah, setia hanyalah kepadamu. Bila cinta ada di dalam jiwa, wangi bunga dunia tanpa nestapa. Segala yang dirasa hanyalah dia, hati kan memuja hanya padanya. Ketika cinta memanggil gemetar tubuhku, ketika cinta memanggil hangatnya nafasku, ketika cinta memanggil menderu sang rindu, ketika cinta memanggil. Rindu, rindu, rindu kalbu memanggil, manggil namamu. Seperti terbang di langitmu, tenggelam di lautan cintamu. Seperti terbang.